Kalau tak boleh melainkan beberapa perkara perkataan yang lain yang ada ni, satu di antara yang empat ataupun mungkin lima ni kita kata yang boleh baca hanyalah misalnya tiga daripadanya, terus bacakan. Dua, teruskan. Kerana kita ada kata fattakullaha mastata'tum. Jadi dasar ini dasar fattakullaha mastata'tum. Tak apa baca apa yang diperintahkan, jangan tinggalkan langsung daripada apa, daripada dia mengingati Allah. Kerana dasar mendirikan solat itu adalah untuk mengingati Allah. Aqimis solata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi dengan itu apabila kita mendirikan solat ini, tak dapat mengingati Allah dengan bacaan Fatihahnya, dengan bacaan solat apa dan solat bacaan Qurannya, maka bacalah zikir-zikir yang termampu baginya. Perawi, biografi perawi Abdullah bin Abi Aufa, nama lengkapnya ialah Al-Qamah bin Qais bin Harith al-Aslami. Ia di Hudaybiyah, Khaybar dan peperangan sesudahnya. Ia masih tinggal di Madinah saat Rasulullah SAW wafat, lalu pindah ke Kufah dan wafat di sana. Ia adalah sahabat terakhir yang wafat di Kufah. Jadi kita lihat inilah dia. Perawi-perawi ini kita dapati bahawa mereka terutama sahabat perawi-perawi terutama sahabat dicatat tentang kedudukan mereka, kewafatannya, kelahirannya, kelahiran kita kata mungkin kalau sahabat sebahagian dicatat, ada yang tidak dia letakkan juga. Tapi kita katakan kewafatannya banyak akan dicatatkan. Dan juga walaupun ada sebahagian mungkin ada silap kaitan dengan satu atau dua yang berbeza, tapi menunjukkan bahawa diambil cah tentang keadaan mereka. Dan ini menunjukkan bahawa perawi-perawi ini adalah syuhada-syuhada kita, mana saksi-saksi kita. Mereka adalah saksi-saksi kita. Sebab tu kalau kita lihat daripada sudut ini, bahawa mereka-mereka yang menjadi saksi perlu udul. Jadi tidak boleh ada kefasikan. Dan semua sahabat ini disepakati semuanya adil. Jadi apabila sahabat ini, kalau tahu dia seorang sahabat sahaja, tak tahu nama pahanya pun, kita kata adil. Tak masuk syarat yang mana dia letakkan kepada perawi-perawi yang lain selepas sahabat. Kerana perawi-perawi lain harus dikenal pasti, betul-betul kenal pasti. Dia memang orang yang wujud. Pertama, dia orang yang kita kenal. Ada ketika kita tak kenal orang yang wujud atau tidak. Maka dia kata majhulul hal. Dan kita katakan bahawa orang-orang ini tidak dikenali langsung. Atau bagi kita dikenali tapi tak tahu keadaannya. Bukan saja majhul hal tadi yang rajul ini dia tak tahu dia majhul hal wal wujud, misalnya tak tahu keadaan dia wujud ke tidak, ataupun dia punya keadaan macam. Kita kata kalau tak tahu keadaannya pun tak boleh diterima, kerana kemungkinan dia seorang yang tidak boleh dia apa diterima periwayatannya, kerana mungkin bukan seorang adil. Ada pendapat ulama melihat bahawa perawi-perawi seperti ini boleh diterima dengan kaedah umum, iaitu dasarnya orang Islam dia adil. Tapi sebahagian melihat tidak, kerana ini berkaitan dengan hadis Rasulullah, kita harus betul-betul confirmkan bahawa orang ini benar-benar adil. Jadi dengan itu datanglah khilaf sebahagian ulama melihat bahawa orang-orang yang majhulul hal boleh diterima, ada sebagian kata tak boleh diterima. Tapi yang lebih tepat adalah mereka tak boleh terima. Lanjutan hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abu Daud. Qala ay ar-rajulu ya Rasulullah hadha lillahi famali. Qala qul Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. فلما قال قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. Orang-orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, bacaan ini adalah untuk Allah, apa bacaan untukku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkan ya Allah rahmatilah saya, berikanlah saya rezeki, ampunlah saya dan berilah saya hidayah. Ketika berdiri ia mengucapkan doa ini dengan tangannya, lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh bacaan ini akan memenuhi tangannya dengan kebaikan. Hanya saja lafaz Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi lagi maha agung, tidak terdapat dalam riwayat Abu Daud. Jadi kita katakan di sini bahawa mengucapkan doa ini dengan tangan ini maksudnya apa? Sebagian ulama melihat mengucapkan tangannya dengan ini dengan apa? Dengan jarinya. Dan juga daripada sudut ini juga menunjukkan kepada kita bahawa dalam selepas kita baca dalam bacaan dalam solat kita, kita boleh memasukkan dalamnya juga doa-doa. Kerana dasarnya adalah kita katakan solat itu tidak boleh di dalamnya apa? Perkataan manusia. Tetapi boleh di situ doa. Kerana doa bukan perkataan kita dengan orang lain, tapi perkataan kita kepada Allah SWT. Sebagaimana kita baca Quran, sudah baca doa, kita berzikir kepada Allah SWT. Tafsir hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa bacaan di atas boleh menggantikan bacaan surah Fatihah maupun yang lainnya untuk mereka yang tidak boleh membacanya. Zahir hadis ini, waalaikumsalam warahmatullah. Zahir hadis ini mengisyaratkan bahawa belajar Al-Quran untuk solat hukumnya tidak wajib. Kerana makna saya tidak boleh meyakini tidak, saya tidak menghafalkannya saat ini. Namun saat itu Rasulullah tidak memerintahkannya untuk menghafal Al-Quran. Kemudian beliau memerintahkan untuk membaca bacaan di atas. Padahal orang tersebut mungkin boleh menghafal surah Al-Fatihah sebagaimana ia menghafal bacaan tersebut. Dan bacaan ini telah disebut dalam hadis Al-Musi'u Salah. Musi'u Salatihi. Au Musi'u Salatuh. Salatahu. Jadi di sini dia keluarkan kaedah. Berkata bahawa belajar Quran untuk solat hukumnya tidak wajib. Kita katakan bahawa dari sudut ini kita kata ada permasalahan. Kerana Nabi SAW mengajarkan Al-Quran dan juga dengan secara terperinci. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan sahabat tasyahud dengan secara terperinci. Sebagai sahabat mengatakan bahawa kami diajar untuk membaca Al-Quran. Jadi menunjukkan bahawa bacaan baca tasyahud itu kalaulah dibaca dengan diajar dengan betul, dibaca suruh baca dengan tepat, maka menunjukkan bahawa bacaan Al-Quran dan dikiaskan kepada Al-Quran, mana Quran lebih awal lagi disuruh baca dengan lebih utama lagi. Jadi ini kita katakan bahawa Nabi SAW, kalau kita datang hujah seperti ini, kita kata tidak boleh diterima kerana akan membawa makna bahawa mempelajari bacaan Al-Quran untuk dalam solat, kalau dah tak wajib, maka yang lain semua tak wajib. Faham mana? Kerana yang lebih penting daripada segala perbacaan Al-Quran itu adalah dalam solat daripada luar solat. Kerana luar solat semuanya sunat. Tapi bilakah wajib? Fatihahnya. Jadi Fatihah kalaulah wajib untuk baca dan tak sah solat untuk melainkan dengannya, kenapakah tak wajib pula untuk kita pelajarinya? Di sini kita kata bahawa hujah itu tak begitu kuat. Tak begitu kuat, eh? Jadi hujah untuk kita, tapi kalau kita kata memberi masa pada orang tersebut untuk belajarnya, kita kata okey, betul. Kerana memang seorang takkan dapat belajar dengan secara cepat. Nak bacakan surah Fatihah secara langsung dengan begitu cepat, susah. Membaca Subhanallah semua orang tahu, Alhamdulillah orang tahu, La ilaha illallah orang tahu, Allah Akbar orang tahu. Kerana ini pertuturan manusia. Kerana kita tahu bahawa orang-orang Arab pada zaman jahiliah pun tahu bagaimana nak sebutkan memuji Allah Ta'ala. Ha, tapi pujian-pujian mereka campuran dengan yang lain. Jadi dengan itu mereka senang untuk memuji Allah, bukan satu perkara yang sukar untuk orang Arab mengatakan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Tapi yang mungkin menyusahkan mereka adalah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah perlu dibuat kerana ini adalah himpunan daripada ayat-ayat yang menjadikan satu surah. Dan ayat nampak tak ada. Dan juga dengan itu kita katakan apabila didatangkan untuk surah itu membaca dalam solat, maka dengan sudah tentulah orang yang nak bacakannya perlu mempunyai ilmu dahulu. Jadi ilmu untuk pelajari ini perlu masa. Dengan itu kita kata kalaulah dia adalah menunjukkan dalil sebagai menunjukkan bahawa pembelajaran itu dibenarkan dalam proses pembelajaran berlakunya demikian, tak ada masalah. Jadi itu adalah salah satu daripada saya lihat hujah ni tidak begitu kuat daripada sudut ini. Kita pergi pada dalil, kita pergi pada faedah daripada hadis yang telah kita datangkan ini. Beberapa yang kita dapati daripada hadis ini adalah bahawa dasar melakukan solat pada baca Fatihah pada setiap rakaat kerana Nabi menafikan kesahihan salat seseorang itu dengan dia tidak membaca Fatihah. Jadi kalau dia membaca Fatihah, barulah sahih baca, barulah betul sahih salatnya itu. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kenapa pula dalam hadis ini menerangkan tak masalah dia baca saja kerana dia tak mampu orang baca. Jadi kita ada dasarnya, kaedahnya, kaedah syariat adalah menerangkan bahawa kewajipan-kewajipan syariat ini gugur bagi mereka yang tak mampu melakukannya. Gugur bukan kerana gugur langsung, nah. Gugur pada waktu tersebut sekiranya tak mampu melakukannya. Seorang yang buat kedua kewajipannya menutup aurat, tetapi dah tak ada kemampuan untuk menutup aurat, gugur baginya untuk menutup aurat dalam salat. Seorang yang kita lihat harus menghadap ke arah kiblat untuk salat, tapi kerana ketidakmampuannya untuk melakukannya pada waktu tersebut, gugurlah kewajipan. Tetapi adakah gugur salatnya terus langsung? Tidak, tetap dia harus lakukan salat itu. Begitulah kita katakan, dengan itu dia haruslah ganti. Kalau yang ini kita kata tak mampu yang melakukan membacakan apa kita kata membacakan Fatihahnya, gantikanlah dengan yang sepertinya, iaitu daripada zikrullah yang lain. Sebab itulah kita bacakan zikir-zikir yang telah disebutkan tadi dengan dasar firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang masyhur, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku perintah, sekiranya aku perintahkan kamu untuk sesuatu perintah, maka datangilah dia dengan dalam kemampuan kamu. Jadi diratangkan sini dengan dalam kemampuan kita. Jadi begitulah kita kalau nak lakukan salat dengan tidak dapat membaca Fatihah kerana tak dah belum lagi, kita kata bacalah apa yang mampu dahulu. Kenapa? Kerana kita katakan dia perlu bertakwa kepada Allah seberapa kemampuannya. Jadi dasar bertakwa kepada Allah seberapa kemampuan. Jadi dengan itu tidaklah menolak bahawa Fatihah itu adalah wajib. Bukan juga menolak bahawa belajar Al-Quran terutamanya Al-Fatihah ini tak wajib. Kalau kita datang dan keluarkan faedah Al-Fatihah tak wajib, dah kita gugurkan langsung hukum membaca Al-Fatihah. Tapi tidak, kita lakukan demikian. Dia teruskan. Tapi kalau dah boleh, betul, dia kena bermujahadah dapat dapatkannya. Tapi bermujahadahnya itu kita katakan berkadar dengan kemampuan dia. Kerana kita tak suruh sampai tak makan, tak minum, belajar sampai dapat. Tak dapat, jangan apa, jangan makan, minum. Sampai makan dah boleh tak? Kita kata berapa? Dia berpuasa 3 hari ke 4 hari? Kadar dia. Ada orang bukan 4 hari, nanti seminggu dia belajar tak dapat-dapat. Kalau orang ajam lagi susah. Kalau orang ajam, ajam mana orang apa? Orang bukan Arab. Orang bukan Arab lagi susah lagi nak belajar Fatihah. Anak kita berulang-ulang kali kita baca, dah berpuluh kali, beratus kali depan dia, dia boleh baca. Tapi pilat-pilat, masih ada yang kurang sebagainya, ada yang dilompat sebagainya. Jadi inilah kita katakan dasar pembelajaran. Jadi pembelajaran ini harus diberikan dengan kadar kemampuan seseorang. Tapi tidaklah dianggap kalau dia tak belajar, kita kata belajar suka sampai kemampuan awak boleh belajar, kita tak berikan dia deadline. Mesti ada deadline kan? Sampai bila? Dah setahun masuk Islam tak tahu lagi baca Fatihah. Kita kata tak boleh. Di sini kita boleh datangkan, di sini baru datangkan dia punya apa? Tekanan sikit padanya. Kalau memang kita lihat, kerana kita tahu bahawa seseorang itu kita dapat kadarkan bagaimana kemampuan dia. Kemudian daripada sudut ini juga kita dapati bahawa sekiranya seseorang itu tidak dapat membaca Fatihah ataupun dia tidak dapat baca keseluruhan ni, dapat baca sebahagian, sikit pun sebahagian pun tak dapat baca, maka dengan itu kita kata bacalah zikir yang telah dianjurkan. Tapi kalau dia baca sebahagian macam ni, kita kata bacalah sebahagian tu. Kita kata dasar kita letakkan mereka kepada tahap kemampuan. Jadi awal mula kira macam kalau baru sabar baca baru hafal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Okey lah baca dah itu dulu. Lepas tu bacalah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Allah. Oh, satu ayat mesti lengkap. Ah, lengkap. Jangan separuh ayat. Taklah, kita minta dia baca satu ayat. Jadi di sini kita katakan, kita letakkan mereka kadar kemampuan mereka. Jadi dengan itu kita tidaklah menzalimi dia pun, dan juga kita bahu menyedarkan dia bahawa dia ada tugas untuk melakukan seberapa kemampuan dia untuk menghafal supaya dapat baca dalam solatnya itu. Sebab itu dalam beberapa syarah ulama mengatakan bahawa fa in lam yaqdir ala ta'allum al-fatihah aw daqa al-waqt anhu saqata wa lazima qira'ata ghayriha min al-Qur'an. Kaya yuhsin ayatan min al-Fatiha aw min ghayriha karrir al-aya biqadriha. Fa in lam yuhsin shay'an min al-Qur'an lazimahu an yakun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Jadi Abdullah bin Abi Auffa mengatakan bahawa seseorang itu tidak dapat belajar Fatihah. Tidak dapat belajar, tak mampu, ada keuzuran dia, ataupun telah sempit waktu untuk dia lakukan demikian. Dia masuk Islam misalnya pukul 3:30, lepas masuk Islam mandi semua 4, pukul 4, tinggal 10 minit nak baca macam mana Fatihahnya. Jadi kita kata kepada dia, lakukanlah seberapa kemampuan kamu. Kalau dia tahu, dia pernah baca Qulullah Had, dia tahu, bacalah Qulullah Had, bacalah surah-surah yang mudah-mudahan dia boleh baca, kemudian bacalah zikir yang mana dia mampu. Jadi kita kata begitulah kadarnya. Jadi ayat-ayat yang kita baca, yang zikir-zikir yang suruh dibaca ni, semua mengandungi akan pemuji, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekurangan kekaiban, dan menetapkan bagi sebaliknya iaitu puji-pujian dan kesempurnaan yang mutlak, dan menafikan baginya kesyirikan daripada zatnya atau sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya sama ada dalam uluhiyahnya maupun rububiyahnya. Dan kita mengekalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menetapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala keagungan, ketakaburannya dan kepujian dan keagungannya. Dan inilah kita lihat seseorang itu meletakkan, melontarkan dirinya itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menghinakan diri kepadanya, dengan tanpa ada kekuatan dirinya dia memahami. Dan ini adalah di antara kita lihat benar-benar menunjukkan apa kita kata, menunjukkan ke kesungguhannya dalam melakukan ibadah tersebut. Dan zikir ini adalah menunjukkan betapa besarnya. Kenapa kan zikir ini kita kata besar kedudukannya? Kerana dia Nabi memberikan sebagai gantian, badal kepada surah Fatihah yang sangat agung. Jadi kalaulah dia boleh menggantikan surah Fatihah yang sangat agung, kita kata Masya Allah, menunjukkan zikir-zikir ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan di sini juga menunjukkan keringanan, kemudahan syariat Islamiah dan kelapangannya bagi Muslim yang tidak mampu untuk melakukannya, lakukanlah kadar kemampuannya. Dan sekiranya dia tidak dapat kebaikan daripada sedut, jangan langsung terhilang kebaikannya, maka ambillah apa yang mampu untuk dilakukan. Dan ini kaedah kita katakan dasarnya, yang ulama selalu mengatakan man la yudraku kulluhu la yudraku julluhu, apa yang tak dapat kita ambilnya, dia tinggalkan seluruhnya, ambil sebahagian daripada kebaikan yang dapat kita lakukan. Jadi itu ke daripada sudut kita, daripada apa yang kita dapat daripada syariat ini. Banyak daripada hukum-hukum syariat ini menilai kepada perkara ini. Perkara apa? Keringanan. Tapi selagi tidak ada dosa. Ini kadang-kadang kadar yang ini, syarat yang ini dilepaskan. Keringanan. Agama ini mudah. Tapi betul mudah. Tapi selagi tidak ada dosa. Tidak kita ambil kemudahan dengan masuk kepada dosa. Nah, kita pergi pada hadis selepasnya. وعن أبي قتادة قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama kami, maka pada salat Zuhur dan Asar beliau membaca surah Fatihah dan dua surah, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat tersebut kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan membaca surah Fatihah pada dua rakaat yang lainnya. Jadi dua rakaat yang pertama ni kita lihat dan dua rakaat yang terakhir dia hanya baca surah Fatihah yang kita dapat daripada hadis Bukhari dan Muslim ini. Dari Abu Qatadah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama kami, maka pada salat Zuhur dan Asar beliau membaca surah Fatihah pada masing-masing rakaat, dan dua surah yang beliau baca pada setiap rakaat satu surah. Kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat tersebut kepada kami. Di sini beliau memberitahu seberapakah beliau membaca. Beliau memanjangkan rakaat pertama, surah yang beliau baca pada rakaat pertama lebih panjang daripada surah yang beliau baca daripada rakaat kedua, dan membaca surah Al-Fatihah pada dua rakaat yang lainnya. Ini menunjukkan kenapa kan Nabi SAW menguatkan kadang-kadang bacaannya supaya mengajar. Sebab itu ulama menerangkan bahawa dalam proses ta'lim, kita kadang-kadang keluar daripada norma yang diajar. Sebab itu Nabi, boleh tak Nabi bergerak dalam salat? Untuk kita tu boleh, kerana Nabi pun pernah bergerak dalam salat untuk mengajar misalnya. Pada dasarnya kita salat janganlah banyak pergerakan. Tapi untuk mengajar, Nabi salat di atas mimbar. Lepas tu Nabi turun, Nabi sujud. Dan selepas itu, jadi ini menunjukkan bahawa di sini pergerakan yang diperlukan untuk mengajar tak ada masalah. Begitulah kita katakan di sini. Apabila diterangkan di sini bahawa apabila solat yang sirriyah, yang solat Zuhur dan Asar ini solat sirriyah yang dilirihkan bacaannya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mendengarkan sahabat bacaannya. Ini sebagai mengajar kepada mereka apa yang perlu dibaca dan surah yang mana dibaca yang lebih panjang daripada surah yang kurang panjang ini. Jadi ini kita katakan dalam bab tahlim. Begitulah juga dalam solat, dalam kita lepas solat misalnya. Kalau kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu Taala, kita kata zikir kita adalah sebaiknya kita, dalam ada dua pendapat ulama, ada kata kita kuatkan suara kita, ada kala kita boleh perlahankan. Tapi pendapat yang mengatakan kuat lebih cenderung, kerana dengan dasar-dasar dalil yang datangkan. Cuma adakah berjemaah atau tidak? Kita kata sebenarnya tidaklah lakukan dengan berjemaah. Tetapi kalau untuk mengajar mereka, anak-anak kecil, untuk mengajar mereka soal berzikir secara berjemaah, boleh tak? Boleh, dibolehkan dengan kadar keperluan. Lepas dah tahu, tak perlulah teruskan. Nah. Baik, kita pergi kepada penjelasan kalimah dalam tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan disyariatkan membaca surah Fatihah pada masing-masing rakaat dan membaca surah lain pada dua rakaat pertama. Hadis ini juga menunjukkan bahawa cara inilah yang biasa Rasulullah lakukan. Hal ini diperkuatkan oleh ungkapan kana yusalli, dahulu mengerjakan salat, kerana ungkapan itu biasanya digunakan untuk menunjukkan satu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jika digunakan kana yusalli, maknanya menunjukkan dia berterusan, Nabi kepada selalu lakukan salatnya begitu. Jadi digunakan kana dengan datangkan fi'il tadi, fi'il usalli tadi. Jadi dengan itu menunjukkan dia berulang, berterusan, konsistennya buat demikian. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahawa tidak wajib melirihkan suara bacaan pada solat-solat sirriyah, dan perbuatan itu tidak mengharuskan adanya sujud sahwi. Ungkapan kadang-kadang menunjukkan bahawa hal itu terjadi berkali-kali. An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Al-Barra, kami mengerjakan salat Zuhur di belakang Rasulullah dan kami mendengar ayat demi ayat daripada surah Luqman dan surah Az-Zariyat. Sedangkan Ibn Khuzaimah meriwayatkan daripada Anas hadis serupa, namun disebutkan dengan subbih isma rabbikal ala, dan keduanya dengan hal ata hadithul ghashiyah. Ini surah yang biasa dibacakan dalam solat Jumaat dan solat-solat Eid dan sebagainya. Hadis ini merupakan dalil untuk memanjangkan rakaat pertama. Tujuannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Abdul Razak di akhir hadis Qatadah, kami kira dengan itu beliau ingin agar orang-orang boleh mendapatkan rakaat pertama. Dan ada meriwayatkan daripada Abu Abdurrazak daripada Atha, sesungguhnya saya menyukai seorang imam yang memanjangkan rakaat pertama pada setiap salat, sehingga banyak orang yang menyertai rakaat pertama dan kemudian imam tersebut memindikkan rakaat keduanya. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya ramai orang tidaklah sampai masbuk satu rakaat. Kerana setiap orang yang masbuk berkurangan pahalanya. Tapi dah masbuk, masbuk ni bila kira? Apabila seorang itu dia dapat muafiq dengan imam dalam takbiratul ihram, dia kata orang ini muafiq. Tapi kalau dia lambat sampailah misalnya bacaan fatihahnya, maka dikira masbuk juga. Tapi masbuk ni masbuk fatihah saja. Kemudian kita lihat masbuk kepada rakaat. Alaulah tertinggal daripada tidak dapat rukuk bersama imam, maka dikira dia telah masbuknya masbuk rakaat. Dan ini berlarutan apa berterusan dengan kadar kelewatannya dalam memasuki solat. Jadi kita katakan bahawa dasarnya kalau begitulah keadaannya, sekiranya seseorang kalaulah dia dapat masuk lebih awal, masuk lebih awal, tak tunggu alah imam dah rukuk lah, dah tunggulah potongkan bajunya sebagainya sampai imam bangun rakaat kedua baru dia takbir sama. Kita kata tidak, ikut sama dengan imam langsung takbiratul ihram, lepas itu takbiratul naqd, intiqal kepada apa perbuatan imam. Itu lebih utama kerana awak lebih cepat masuk bersama imam, lebih afdal daripada lambat-lambatkan ini. Nah, tetapi kita katakan jangan tergesa-gesa. Kita ada dasar larangan supaya jangan tergesa-gesa. Segera kamu sekiranya muazzin telah beriqamah, janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapat, maka solatlah. Apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakanlah. Kita lihat hadis tersebut, hadis masyhur yang telah kita datang. Jadi sini ala rizkilikuma, ala rizkilikuma. Nabi pernah menyuruh sahabat untuk jangan tergesa-gesa. Secara zahir hadis ini menunjukkan bahawa memanjangkan rakaat pertama dengan cara memilih surah yang panjang. Namun Ibn Hibban mengatakan bahawa memanjangkan di sini dengan cara membaca surah dengan tertil yang sempurna. Muslim meriwayatkan daripada Hafsah, beliau membaca surah dengan tertil sehingga surah tersebut menjadi lebih panjang daripada surah yang terpanjang. Dan Adi mengatakan bahawa cara memanjangkannya ialah dengan doa iftitah dan doa ta'awudz, doa pembukaan dan doa memohon perlindungan, sedangkan bacaannya dalam kedua rakaat tersebut adalah sama. Namun hadis Abu Sa'id yang akan datang menjelaskan hal ini, Ali Baihaqi berkata beliau memanjangkan rakaat pertama jika menunggu seseorang, jika tidak maka beliau akan samakan rakaat pertama dan kedua. Jadi kita pernah ada riwayat yang kita akan datangkan juga bahawa ada sahabat yang sengaja ditunggukan supaya dapat mengejar rakaat pertama, maka sempat juga dia dapat rakaat pertama dengan dipanjangkan rakaat pertama tersebut. Tapi kita harus dalam melakukan ini harus kadarkan keadaan musallin, keadaan makmumin. Di mana makmum itu bagaimana keadaannya, bagaimana kemampuannya, adakah mereka boleh bertahan dengan kita memanjangkan. Kita disuruh supaya jangan memberatkan musallin dan jangan jadi fitnah, jadi ujian kepada mereka. Jadi ini antara perkara yang kita harus ambil kira, semua dalil semua kita harus gunakannya. Bukan kita ambil satu je, maknanya kita suruh panjangkan je. Tak, kita kata disuruh juga kita gabungkan dengan melihat kemampuan musallin. Nah, hadis ini menjelaskan bahawa hendaklah tidak membaca apa-apa selain surah Fatihah pada rakaat ketiga maupun keempat. Walaupun Malik telah meriwayatkan daripada As-Sunabahi di dalam Al-Muwatta bahawasanya telah mendengar Abu Bakar telah membaca dalam rakaat pertama rakaat tersebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah dianjurkan baca surah selain surah Fatihah dan kedua rakaat tersebut. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberitahukan sesuatu berdasarkan dugaan. Kerana untuk mengetahui Rasulullah SAW membaca satu surah tertentu tidak mungkin diketahui kecuali jika ia mengetahui secara yakin. Namun kondisi kadang beliau memperdengarkannya tidak boleh meyakinkan seseorang bahawa beliau membaca surah tersebut semuanya. Hadis Abu Sa'id yang akan kami sebutkan menunjukkan bolehnya memberitahu berdasarkan dugaan. Begitu pula dengan hadis Khabab Al-Arad saat ia ditanya, bagaimanakah kalian mengetahui bacaan Rasulullah pada salat Zuhur dan salat Asar? Ia menjawab, dari gerakan janggutnya. Kenapa janggut Nabi SAW yang agak lebar, luas, besar dan juga kita kata lebat. maka bila dia baca tu bergerak. Kita kalau tahu, kalau orang yang saya kalau baca tak nampak. Kalau kalau yang lebih lebat begini, kita kata ni memang kalau kita baca cakap buat kita tahu dari belakang dia punya ni, dia punya janggut tu bergerak. Jadi itu menunjukkan dia punya apa, dia adalah dia telah melakukan membaca. Tak apa bergerak tanpa baca kan, tak ada masuk akal. Jadi mesti baca. Jadi itu daripada dasar sahabat menilai daripada sudut dia tak tahu apa dia bacaan tapi dibaca. Jadi dengan itu dia melihat boleh dibaca. Daripada hadis ini kita dapat kita keluarkan faedah kewajipan membaca Fatihah dalam dalam setiap rakaat solat sebagaimana yang telah kita sentuhkan tadi. Begitu juga sunatnya membaca sesuatu daripada Quran selepas Fatihah pada rakaat kedua, dua rakaat pertama daripada solat Zuhur dan Asar, dan sepertinya juga solat Maghrib, Isyak dan solat Fajar. Maka rakaat dua rakaat pertama dibacakan di samping Fatihah dibacakan surah-surah yang lain. Dan ulama telah bersepakat kerana telah datang kepada kita dengan nukilan yang mutawatir berkaitan dengannya. Tak ada khilaf, kita kata tak adalah khilaf, kita kata orang ulama kata ada, kata tak perlu baca rakaat pertama, tak perlu baca surah, tak ada khilafnya. Kerana dia telah hampir kita kata satu perkara yang disepakati. Walaupun diisbatkan dengan nukilan yang mutawatir. Nah. Baik. daripada hadis yang kita bacakan juga, janganlah kita dapat kita katakan bahawa dimakruhkan seorang itu hanya berpada kepada Fatihah dalam solat fardunya ataupun solat sunatnya pada dua rakaat yang pertama. Diringkas saja Fatihah je. Jadi hukumnya dimakruhkan. Kerana makruh? Kerana dia tidak lakukan sebagaimana yang ulama semua mengatakan bahawa Nabi membaca selepas dua rakaat pertamanya dia bacakan surah lain. Tapi adakah kita kata tak boleh buat? Kalaulah memang ada keperluan untuk buat, kita kata Fatihah sajalah dengan keadaan-keadaan yang tertentu yang telah kita sentuh berkaitan orang yang dalam keadaan terdesak. Lepas Fatihah dia baca surah, Fatihah balik boleh? Tak. Kita kata dia macam perkara tu macam perkara barulah. Kalau dia sebab tu sebagian ulama melihat mengulangi Fatihah tu boleh tak? Sebagian mempunyai pandangan bahawa mengulangi Fatihah pun tak boleh. Was-was ibadat bukan tak khusyuk Ustaz. Bila kita baca tu, bila dah sampai surah yang pertengahan baru kita ada kesadaran tu ada tu. Jadi macam seolah-olah macam kita tak yakin macam ini surah ni lengkap ke tidak. Jadi sebenarnya kita lihat kalau surah tu lengkap, cuma was-was jangan layan. Yes. Kedua dia katakan lagi, sebab itulah digalakkan kita sebelum kita mulakan solat dilakukan, dimulakan dengan apa, dengan ibadah-ibadah yang lain, sunat-sunat lain. Sebab itu dalam untuk dapatkan, di antara sebab untuk dapatkan kekhusyukan dalam solat, ulama kata kita mulakan dengan solat-solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Begitu juga kita mula siapkan diri kita sebelum azan, kita siapkan diri kita sebelum dah pergi nak pergi masjid, dan ini semua adalah menyediakan diri kita untuk menghadirkan diri dalam solat. Selepas itu kalau kita lihat dalam solat rakaat sunat kita gitu, dalam kita solat rawatib kita tu, kita kalau dah dapat mula rakaat kedua dapat kekhusyukan, insya-Allah solat kita pun akan lebih khusyuk. Kalau ada dia punya enjin nak start pun harus ada pemanasan, warm up dia. Kalau tak ada pemanasan ni memang tak jalan. Terus terperanjat gitu kita kata. Nak khusyuk pun susah. Jadi kita kata kalau baik dapat lakukan demikian sebagai mukadimah untuk mendapatkan khusyuk. Nah. Baca dua surah dibolehkan. Bukan dua surah, satu surah, dua surah. Di dua surah sini ada satu surah. Boleh tak kita baca dua tiga surah? Boleh kalau kita ada masa. Tapi kalau kita bacanya untuk diri kita sendiri gitu, kita okeylah tak masalah. Tapi kalau baca dengan makmum kita harus kadarkan. Boleh surah tak masalah kita bacakan surah. Tapi kita katakan pertama sekali kita imam ni baca lambat, kenapa? Dia baca panjang. Macam mana? Okey. Dia baca surah yang panjang tu. Okey. Tak masalah. Kita nak baca surah lain yang pendek lagi. Surah boleh pendek. Okay, kita kalau kita nak Boleh tak kita bacakan surah-surah lain? Boleh kita bacakan surah-surah lain. Tanya selagi kita boleh baca, baca-bacalah. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Jadi kaedahnya, jangan kita dalam tempat yang kita tak perlu baca banyak kali, kita dah. Seperti imam baca dalam keadaan apa? Keadaan jahar. Sebaiknya kita dengar. Kita cukup bacaan Fatihah kita, yang lain kita dengar. Lebih baik daripada kita menyibukkan diri kita dengan baca. Baik, soalan lain? Tadi kita teruskan dulu, nanti kita datang dengan soalan insyaAllah. Dan daripada faedah yang kita dapati juga, bahawa kita dapati bahawa yang dikatakan dua rakaat terakhir ini bacakan dia hanya berpada kepada Fatihah, samalah juga untuk Maghrib. Hanyalah rakaat ketiga kita bacakan, pada rakaat ketiga kita hanya bacakan Fatihah juga. Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, yustahabu ayyamuddal awlayani wa yuhfafu fil akhirat wa yuhfafu fil akhirayin li hadhal khabar wa amatul fuqa' al hadith. Beliau mengatakan bahawa disunatkan untuk dipanjangkan dua rakaat yang pertama, yang dengan apa? Dengan maknanya dibacakan dengan surah-surah yang lain. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam kaedah, kaedah apa? Kaedah kita melakukan solat ini, pertama kita katakan apa yang yang Nabi SAW letakkan sebagai dasar, kita harus tak boleh hilangkan. Iaitu itulah dasar. Berkenaan dengan tambahan, kita kata, dan tidak ada di situ halangan untuk melakukannya, di situlah datangnya ulama memberikan kemudahan. Sebagai tadi kita boleh tak boleh baca surah yang panjang, surah yang dah bagi surah panjang, baca lagi surah sementara menunggu imam yang dalam syria, kita tu bolehlah. Tapi kalaulah misalnya dalam surah jahriyah, kita kata dengan. Dan dari hadis ini juga kita dapat lihat bahawa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya dalam melakukan salat zuhur dan asar. Dan daripada hadis ini juga kita dapati bahawa sahabat ada menyangkakan, daripada mereka juga adalah Abu Qatadah menyangkakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan membacakan atau memanjangkan solatnya yang rakaat ke pertamanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang ramai dapat mengikuti rakaat pertama tersebut. Jadi kita katakan kalau inilah sebagai salah satu daripada apa yang didatangkan oleh kebanyakan sahabat, abang beritahu bahawa Nabi seserka ini supaya orang semua dapat kerjakan solat rakaat pertama, maka adakah kita kata ia jadi satu pengukuhan kekuatan? Kita kata kekuatan. Kerana bukan satu sahabat sahaja yang menyangkakannya, tapi ramai sahabat, ada sahabat-sahabat yang menyangkakan, menunjukkan bahawa ini adalah salah satu daripada maksud yang dilambatkan, apa, dilambatkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Tapi kalaulah tidak, maka sebab tu pendapat mengatakan dia baca, dia samakan kedudukan rakaat pertama dengan dua. Kita pergi pada tafsir hadis. Belum habis. Nabi Sa'id al-Khudri. Bahawa membaca surah selepas Fatihah sunat. Kalaulah sesurah itu berpada kepada Fatihah saja, sah solatnya dengan sepakat ulama. Cuma bezanya adakah makruh atau tidak pada rakaat kedua yang terakhir. Itu yang dikhilafkan ulama. Lalu kata makruhnya bukan maknanya tak sah. Sah, tetap sah. Jadi makruh ni bukan bermakna tak sah. Kerana makruh ni bukan larangan yang jazm. Dengan itu kita katakan bahawa kalau dilakukan tetap sah solatnya. Kemudian kita lihat daripada hadis yang diriwayat daripada Musnad Imam Ahmad, begitu telah disahih dalam Sahih Muslim, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua rakaat pertama, dua rakaat yang akhir ini lebih pendek daripada yang kedua kadar separuh. Dan kadangkala dia hanya berpadukan kepada Fatihah. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, fa fihi dalil ala anna ziyadata ala al-Fatihah fi rak'atayn ukhrayn sunnah wa ala jam' wa alayhi jam'un min as-sahabah wa minhum Abu Bakar radhiyallahu anhu wa qawlu Imam Syafi'i. Ini pendapat kira-kira Imam Syafi'i ada dua pendapat kan berkenaan dengan dua solat membaca pada pada solat dua rakaat yang terakhir pada solat, adakah sunat untuk dibacakan surah lain selepas Fatihah? Kita kata bahawa pendapat Imam Syafi'i ada dua pendapat. Ada mengatakan pendapat pertama mengatakan tak sunnah. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Begitulah kita lihat daripada apa yang dikatakan Syekh Bani. Dari sini dalil menunjukkan bahawa tambahan dari surah Fatihah pada dua rakaat yang terakhir adalah sunnah, dan begitulah pendapat sebahagian besar daripada sahabat dan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan itulah pendapat Imam Syafi'i beliau mengatakan. Jadi dikatakan sini bahawa bolehlah baca surah, lepas surah Fatihah tu surah lain dalam dua rakaat terakhir. Dalilnya apa? Dalilnya hadis di permusnad isnad Imam Ahmad, yang hadis yang telah disahihkan oleh Imam Muslim. Jadi sesekan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu raka'atain al-ukhrayain aqsar min al-ulayain qadra an-nisfi wa rubbama iqtasara fihima 'ala al-fatihati. Yang bermaksud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menjadikan dua rakaat yang terakhirnya lebih pendek daripada yang dua rakaat pertamanya kadar separuh. Kadar separuh mana? Mana kadar separuh, betul-betul kadar separuh lah. Mana kalaulah misalnya dia baca surah panjang, kadar separuhnya? Separuh. Setengah ada pun panjang. Misalnya dia baca 10 minit, kadar separuh 5 minit. Kalau 5 minit ni dah baca surah Fatihah dah habis tak? Dah habis lama dah. Kan? Jadi menunjukkan di sini bahawa ada tambah surah lagi. Sebab macam apa sudah datang surah hadis yang selepas ni, wa rubbama iqtasara fihi ma 'ala al-fatihati, dan kadang-kadang dan kemungkinan juga dia akan berpada kepada bacaan Fatihah saja. Jadi dengan itu Imam Syekh Al-Albani rahimahullah melihat bahawa boleh baca surah. Syekh Bassam juga mengatakan demikian, qultu wa la'alla qira'at asy-syai' min al-Quran ba'da al-fatihati yakunu fi ba'd fa yakunu fi ba'd al-ahwal. Maka beliau mengatakan bahawa aku berkata bahawa kemungkinan besar bahawa membaca sebahagian daripada Al-Quran selepas Fatihah yakunu fi ba'dil ahwal, berlaku pada sebahagian waktu, keadaan, sebahagian keadaan. Jadi sini menunjukkan bahawa kita ada pilihan lah sebenarnya. Tapi kalau kita berpendapat kepada pendapat jumhur melihat bahawa ianya hanyalah Fatihah saja. Yang kita kata maka apa? Kalau rakaat pertama, kedua dia tak baca surah. Tapi yang kita kata yang dikhilafkan adalah adakah selepas Fatihah dibacakan pada rakaat kedua, ketiga, keempat tambahan surah. Kata di sini khilaf ni. Okay, jadi dengan itu kita katakan wallahu ta'ala alam. Di situ ada kadar ni, ada kadar kesihatan. Kita seorang yang mengatakan boleh baca surah sekali-sekali, boleh, tak masalah. Tapi untuk bacakan setiap kali baca surah, tak. Sebab itu kita katakan daripada sudut dalil itu menunjukkan tidak sentiasa. Begitu juga jumhur daripada dalil-dalil yang kita katakan dalil, hatta dalil Ibn Abi Awfa ni, kita kata bahawa dia katakan demikian, menunjukkan bahawa sebenarnya tidak hanya pada kepada hadis yang lebih sahih muttafaq alaih dan disokati oleh Bukhari dan Muslim, menunjuk bahawa berpada kepada Fatihah. Jadi dengan itu kita di sini ada keluasan untuk kita lakukan ini. Nah, baik. Kemudian daripada hadis ini juga kita katakan kita dapat mengambil faedah bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita apa yang dia nampak, dia saksikan, dia dengar, tak tambah tak kurang. Walaupun ada sahabat lain meriwayatkan sebaliknya, dia tetap meriwayatkan apa yang dia khabar, dia nampak, dia terangkan. Dia nampak dan dia dengar dan dia saksikan. Itulah kita lihat keamanahan sahabat. Sebab itu sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka tak kenal perkataan ataupun kata kalimah dusta. Al-mu'min la yakzib, al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min dia tidak berdusta. Jadi kerana berdusta ini sangat bercanggah dengan keimanan. Keimanan perlu kepada pembenaran. Manakala pendustaan adalah sebalik kepada pembenaran. Dengan itu kita katakan bahawa seorang mukmin sebenarnya sifatnya itu tidaklah berdusta. Ha. Jadi kerana apa? Kerana dah kita ambil sebahagian daripada budaya ataupun kita katakan perkara-perkara yang sebenarnya sangat bercanggahan dengan keimanan itu sendiri. Sebab itu kita lihat ada percanggahan dalam kehidupan kita. Kita keimanan, sekejap kita boleh berbohong, kita boleh berdusta. Hatta dalam pura pun berdusta juga. Ini masalah. Bahkan Nabi mengatakan ana za'imun bi adnal jannah liman tarakal kadhib walau kana muzaha atau muzahan. Aku di seseorang itu duduk syurga yang bawahan bagi seseorang yang meninggalkan berdusta walaupun dalam bergurau. Walaupun dalam bergurau. Jadi kita katakan di sini, kita katakan bahkan Nabi suruh mengatakan qul al-haqqa walau kana murra. Katalah yang benar walaupun pahit. Nah, ini kadang-kadang memang cabaran. Cabaran besar. Nah. Ala kulli hal, itu adalah kita katakan sebagai faedah untuk kita menilai kehidupan kita. Sebab tu zaman sahabat mereka tak fikir lagi siapa dia meriwayatkan dia ambil. Tapi bila datang zaman fitnah pendustaan mula berleluasa, apabila seseorang berani berdusta atas masalah-masalah tertentunya, selepas zaman sahabat kita lihat, maka zaman tabi'in mula ada sebahagian yang perawi-perawi ini melakukannya. Maka lalu disuruh ditanya, sami rijalakum, beritahu kami apa, siapakah rijal kamu, siapakah perawi-perawi kamu. Kerana dengan itu dah, sebab itu kadang-kadang kita lihat kenapakah mazhab Hanafiyah sangat ketat dalam pengambilan dalil sehingga kita lihat banyak dalil dia tak gunakan. Kerana sebab ini pada zaman tu di Kufah lagi tempatnya. Allah, tempat Kufah ni kesal dulu, dahulu mereka adalah golongan-golongan yang datang daripada Farsi kan, yang mereka tak, seratusan aja, seratusan, seratus lebih lah, seratus lebih lah daripada zaman tabi'in. Kibar tabi'in. Abu Hanifah kibar tabi'in. Jadi dia hanya ambil hadis yang dia masyhur, yang dikenal, dia pasti saja. Ah, dia confident saja. Baik, kita pergi pada hadis yang selepasnya. Wa an Abi Sa'id qala al-Musannif rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahziru qiyam rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asri fa hazarna qiyamahu fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi dhuhri qadra alif lam mim tanzilu ila as-sajdah wa fi al-ukhrayayn qadra an-nisfi min dhalik wa fi al-ulayayn min al-'asri 'ala qadri al-ukhrayayn min adh-dhuhri wal ukhrayayn min 'ala an-nisfi min dhalik wal ukhrayayn 'ala an-nisfi min dhalik. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu berkata, kami mengira-kira berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan salat asar, maka kami kira lama berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari salat zuhur ketika sekitar bacaan alif lam mim surah as-sajdah, sedangkan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah daripada itu, sedangkan pada dua rakaat pertama dari salat asar kira-kira selama dua rakaat terakhir dari salat zuhur, sedangkan dua rakaat terakhir dari salat asar ketika kira-kira setengah daripada dua rakaat pertama salat asar. Jadi hadis ini juga dan seperti hadis tadi dia ada tambahan sedikit daripada riwayat yang telah saya bacakan tadi. Dikatakan sini wa fil ukhrayni qadra nisfi min dhalik wa fil ulayni min al-asri qadra ala qadri al-ukhrayni min adh-dhuhri wal ukhrayni ala nisfi min dhalik. Mana waktu asar lebih singkat ke lebih panjang? Lebih panjang. Singkat, kerana lepas solat asar tu lebih singkat, dua rakaat pertamanya lebih singkat daripada dua rakaat yang pertama zuhur ni. Jadi separuh, dengan kadar separuh. Jadi menunjukkan bahawa pada solat asar itu lebih ringkas lagi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu berkata, kami mengira-ngira ungkapan ini menunjukkan bahawa yang melakukan adalah beberapa orang. Ibnu Majah meriwayatkan bahawa yang melakukan ini atau melakukan hal itu adalah 30 orang sahabat. Ah, ini banyak ni. Sahabat dah kira. Kenapa kira? Kerana mereka prihatin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka prihatin juga geri Rasulullah, mereka prihatin terhadap ibadah yang Nabi lakukan. Kerana Nabi perintahkan mereka untuk melakukan solat sebagaimana Nabi lakukan. Sallu kama raaitumuni usalli. Dan mereka lah orang yang paling terdepan untuk melakukannya. Bukan bermakna yang lain tak kira, cuma yang lain mungkin tak khabarkan kerana tak semua sahabat jadi merawi meriwayatkan hadis yang yang sama sebagai meriwayatkan hadis-hadis yang lain. Jadi dengan itu kita katakan dalam bab ini, kita kata yang diriwayatkan oleh 30 sahabat yang melakukannya. Berdirinya Rasulullah SAW pada solat zuhur dan solat asar, maka kami kira lama berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari solat zuhur sekitar bacaan alif lam mim surah sajadah. Yang ini beliau baca pada setiap rakaat setelah membaca al-fatihah. Sedangkan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah daripada itu. Hal itu ini menunjukkan beliau membaca sesuatu selain surah al-fatihah. Hal ini dilakukan oleh ungkapan berikut ini. Sedangkan pada dua rakaat pertama dari solat asar kira selama dua rakaat terakhir dari solat zuhur. Maknanya separuh daripada solat dua rakaat pertama daripada solat zuhurnya. Kalau dia kata dua rakaat pertama dari terakhir daripada solat zuhur, maknanya dua rakaat pertama separuh daripada dua rakaat pertama daripada solat zuhurnya. Begitulah keadaan ini, kerana dua rakaat terakhir daripada solat zuhur tu adalah separuh daripada dua rakaat pertama daripada solat zuhur. Faham eh? Jangan pening lah, jangan pening. Saya katakan tadi, okay, balik semula. Senangnya kita kata demikian. Dua rakaat pertama solat zuhur adalah kadarnya alif lam mim sajadah. Okay, solat zuhur adalah separuh daripada dua rakaat pertama solat zuhur, iaitu separuh daripada alif lam mim. Nah, kemudian yang kedua dia katakan bahawa alif lam mim itu yang apa, maaf, alif lam mim surah yang dibaca pada solat asar itu adalah separuh, adalah seperti one quarter. Okey, kita tu separuh daripada rakaat apa, dua rakaat terakhir dari solat zuhur. Kita tu, maaf saya silap saya, dua rakaat terakhir daripada solat dua rakaat terakhir daripada solat zuhur. Dia menunjukkan solat ni sangat ringkas. Tetapi kita katakan sini, ini kalau Nabi tak bacakan dua rakaat pertama dua rakaat terakhir solat zuhur, solat zuhur dan apa, dan solat zuhurnya itu Nabi tak berpada kepada Fatihah. Jadi kalau berpada kepada Fatihah, separuh daripada solat dua rakaat pertama daripada solat zuhur. Jadi dengan itu kita angkat dua rakaat terakhir daripada solat asar kira-kira setengah dari dua rakaat pertama solat asar, jadi separuh lagi daripada ini, jadi 1/8. Kita ambil gini, dua rakaat pertama solat zuhur solat apa, alif lam mim, separuh daripadanya, mana separuh daripada solat alif lam mim, bacaan kadarnya, bacaannya dua rakaat terakhir, dua rakaat terakhir zuhur. Solat asarnya 1/4 daripada solat apa, alif lam mim. Pada dua rakaat terakhir asar adalah 1/8. Faham eh? Saya suka apa? Okay. Kita faham dia punya kaitan. Kadang-kadang tadi bacaan Fatihah pada apa, alif lam mim berbeza pada orang tertentu. Okay, kita boleh katakan selepas datang ini. Pertama zuhur. Apa kadarnya? Sejadah. Okey, surah sajadah. Itu sini surah sajadah. Kadarnya dituliskan kadarnya. Okey. Dua rakaat terakhir zuhur. Zuhur adalah separuh dari itu. Kemudian dua rakaat pertama separuh lagi adalah separuh daripada dua rakaat zuhur terakhir zuhur. Separuh daripada separuh. Suku. Suku. Suku lah juga suku. Suku pada ini, separuh pada ini. Okay. Dua rakaat. Terakhir asar. Terakhir asar. Separuh daripada. Separuh daripada suku. Separuh pada suku pertama. Separuh pada suku. Jadi suku. Kalau kita ini ke sini seperempat, ini kepada ini seperempat. Seperempat ini ke sini setengah. Baik. Baik. Masa orasi pun sama juga kaedahnya. Ah, sama. Baik. Kita faham ini terang. Inilah. Boleh. Baik. Satu. Cabut sana. Sangkut. Okey. Baik tu. Fahim dah. Fahim. Baik. Mana kita? Dua. Tafsir hadis. Dah tafsir hadis. Okey, jadi kita pergi tafsir hadis. Hadis-hadis yang membahas masalah ini bermacam-macam. Rasulullah SAW mengerjakan salat zuhur, kemudian seorang pergi ke Al-Baqi'. Setelah menyelesaikan keperluannya, kemudian dia kembali kepada keluarganya lalu berwuduk. Dan orang tersebut masih mendapatkan rakaat pertama bersama Nabi Muhammad SAW disebabkan namanya berdiri beliau. Masya Allah, lama zuhur lagi ya. Kalau waktu zuhur, sebab itu digalakkan zuhur itu kalaulah dalam keadaan kepanasan sangat, disejukkan dulu. Maksudnya tunggulah sampai dia reda sikit, lambatkan sikit. Maksudnya tabrid, maksudnya dia bersejukkan dahulu. Kerana memang payah kalau dalam keadaan keterikan matahari itu dilakukan solat dalam keadaan yang begini. Kemudian Ahmad dan Muslim meriwayatkan kepada Abu Sa'id juga bahawa Rasulullah SAW pada dua rakaat pertama pada salat zuhur dalam setiap rakaatnya membaca sekitar 30 ayat, sedangkan pada dua rakaat terakhir sekitar 15 ayat, atau mungkin ia berkata setengah daripada itu. Sedangkan pada salat asar pada dua rakaat pertama dan setiap rakaat membaca sekitar 15 ayat, dan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah daripada itu. Jadi kita kata ini pendapat yang kita kata tadi, yang saya cakap tadi separuh. Tapi kita kata selagi dalil itu menunjukkan maka kita boleh buat begini, ataupun cara yang satu lagi ialah asar itu seperti zuhur terakhir. Ini sebab saya ingat hadis yang ini, sebab saya cakap kaedah ini. Tapi bila kita lihat pada hadis ini, boleh pada ini. Jadi kita kata tak ada masalah. Yang penting kita katakan solat itu pun dengan kadar ini pun kita harus kadarkan juga keadaan orang. Makmum juga kita harus lihat. Bukanlah berdasarkan kita lihat ini kita kena stick. Oh tak boleh, kita solat zuhur mesti begini keadaannya. Orang dalam keadaan tu dah kedahagaan, dah kekerik. Itu lagi ya, lancawa dah habis. Alamak, dia kata, dia sampai mengatakan kalimah-kalimah yang tak baik dikatakan sebagainya. Menyesal aku pergi masjid. Ada menyesal pergi masjid? Kan? Tapi kerana kena tak mau makan, tertinggal makan. Tapi kerana apa? Kerana kita jadi sebab dia katakan ini kan. Sebab tu kita jadi afatan anta ya Mu'az kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'az kerana sebab itu. Afatan anta ya Mu'az. Adakah kau jadi seorang yang memfitnah, menjadi orang pembawa fitnah wahai Mu'az? Jadi sebab itu kita kata kadar ini paling kita utamakan. Kadar apa? Kadar kita melihat kepada makmumin. Kita kalau berada dalam tempat yang selain, pasal kadang-kadang kita lihat, kita harus kadarkan keadaan tempat yang kita tinggal. Singapura memang payah untuk laksanakan ni. Solat subuh nak solat surah sajadah dengan apa? Dengan air insan. Habis kita kata. Satu tadi jadi imam. Tak ada jadi imam lagi bila-bila. Masalah. Jadi sebab tu kita ada kadarkan. Tapi sebab tu kita katakan mereka dah berikan masa, alhamdulillah. Pergi ke Mekah, dia sedia semua, panjang tak kisah. Tapi kalau ada semua orang buat ulama buat gitu, dia marah, dia komplain. Dan itu kita kata adalah kerana sebab apa, kita kata keadaan kehidupan kita. yang kita harus sekarang ini peka terhadap. Hadis ini menunjukkan pada dua rakaat terakhir dari solat asar tidak membaca apapun selain Fatihah, sedangkan pada dua rakaat terakhir dari solat zuhur ia membaca selain surah Al-Fatihah. Telah kami sebutkan terdahulu hadis Abu Qatadah bahwasanya pada dua rakaat terakhir dari solat zuhur Rasulullah SAW membaca surah Fatihah dan kadang memperdengarkan ayat selain Al-Fatihah kepada kami. Secara zahir hadis ini menjelaskan bahawa beliau tidak membaca apapun selain surah Fatihah pada kedua rakaat tersebut, dan mungkin hadis ini lebih kuat daripada hadis Abu Sa'id, bahkan hadis Abu Sa'id diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Kemudian dari sisi makna, hadis Abu Qatadah lebih kuat kerana ia memberikan dengan yakin, sedangkan hadis Abu Sa'id memberitakan berdasarkan dugaan dan perkiraan. Jadi kita kata Abu Hadis, kita baca hadis yang sebelumnya adalah hadis yang dikatakan ada pada Abu Qatadah kan, dan kita kata bahawa hadis Qatadah lebih kuat kerana muttafaqun alaih dari satu sudut. Jadi dengan itu kita katakan yang lebih kukuh lagi yang biasanya adalah dua rakaat terakhir itu dia tak bacakan surah lain, surah Fatihah, surah Fatihah sahaja lebih utama daripada yang kita katakan ini. Tapi tidaklah bermakna tak boleh dibacakan sekali-sekala. Maksudnya tunjukkan bahawa ini yang kita jamakkan adillah. Namun kedua hadis di atas mungkin dapat dikompromikan, dijamakkan, bahawa pada kedua rakaat tersebut Rasulullah kadang membaca sesuatu surah Fatihah dan kadang tidak membaca apapun selain surah Al-Fatihah. Sehingga kesimpulannya bahawa tambahan tersebut adalah sunnah yang kadang beliau lakukan dan kadang beliau tinggalkan. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kita ada diberi pilihan. Nah, rumusannya ialah kita katakan bahawa boleh kita lakukan bacaan lebih selain daripada surah Fatihah pada dua rakaat terakhir daripada setiap solat zuhur, asar, begitu juga solat maghrib, solat maghrib, isyak dan solat maghrib dan isyak. Tetapi kita katakan adalah kita lihat periwayatan yang mengatakan Nabi membaca Fatihah lebih kukuh lagi, lebih kuat lagi. Jadi dengan itu lebih banyak dilakukan lagi lah maksudnya di situ. Jadi bermakna kalau kita nak lakukan pun tidak ada masalah, tapi bukanlah satu-satu perkara yang lumrah yang mana dibacakan selalu dengan dalil yang kukuh yang mana kita tak boleh tolak langsung. Dengan itu khilaf yang wujud ni adalah khilaf yang warid. Khilaf warid mana khilaf yang boleh diterima. Maknanya ada mengatakan Fatihah sahaja tidak surah lain, dan ada mengatakan boleh baca surah lain samping Fatihah. Jadi dalam solat asar, solat zuhur dan asar, begitulah dikiaskan kepada yang lain. Rakaat terakhir, dua terakhir, dua terakhir. Dalam dua terakhir yang terawal semua sepakat bahawa dibacakan surah Fatihah, kemudian dibacakan surah yang lain. Disepakati bahawa dibacakan. Sekiranya kalau kita baca katakan kebacaan surah salam zuhur ni kita tak ada masalah, tak ada surah yang lebih tinggi yang tak ada masalah. Jadi ada kewajipan tak pada kita solat asar tu untuk lebih tinggi? Tak ada. Nah, dia tak masuk lah. Dia kena begini. Kalau kita nak aplikasikan macam mana yang dilakukan ini, pastikan solat zuhur kita seperti solat zuhur yang lebih lakukan. Baru kita kadarkan ikutkan. Kerana kalau kita ikutkan separuh jadi solat solat zuhur surah apa? Surah ina apa yang kita rasa? Macam mana lebih kurang begitu? Kita masyarakat Singapura banyak orang masyarakat baru kecamu kan. Ha. Dia tak kisah dia baca dia zuhur panjang daripada asar ataupun asar. Okey. Daripada surat itu kita ajarkan kalaulah misalnya zuhur, adakah kita ada salah kalau dipanjangkan asar daripada zuhur ke daripada sudut solatnya tak salah, tapi tak menepati sunnah. Tak menepati sunnah rugilah kita kata daripada sudut pahala-pahala yang lebih. Kerana mengikuti Rasulullah SAW adalah kita kata kesempurnaan. Jadi bukan kesempurnaan kita ikut akal kita, makin panjang makin baik. Tidak. Mana yang tempat Nabi panjang kita panjangkan lebih baik daripada tempat yang kita panjang Nabi panjang kita pendekkan. Tempat yang Nabi pendekkan kita panjangkan lebih baik adalah kita pendekkan tempat yang Nabi pendekkan dan kita tak panjangkan. Itu yang dasar, lebih sempurna. Solat dengan kesadaran. Jadi maknanya kita lakukan solat kita ini dalam keadaan kita akur bahawa inilah sunnah yang Nabi lakukan, kita lakukan. Hatta kalau kita ikut misalnya yang salah satu daripada kita lakukan sama ada Fatihah ni ataupun tidak, dengan kadar kita melakukan ini atas dorongan untuk melakukan sunnah Rasulullah, alhamdulillah melihat bahawa tak sunnah dapat pahala yang membacanya kerana lihatnya sunnah, dapat pahala. Kerana semua yang ta'awwalu sunnah, semua melihat bahawa dia adalah ingin menepati sunnah. Jadi kedua-dua dapat sahaja pahala. Tapi tidak kata semua buat pilihan. Tak, kita kata belajar dulu, lepas awak tahu mana awak lihat lebih kokoh, pilih mana lebih kokoh. Tapi tak pilih dulu betul, kita kata. Jadi kalau kita nak jamakkan ni, okey, tak ada masalah jamakkan. Kerana kita dasar al-jam'u aula minal tarjih, al-i'mal aula minal ihmal. Dan kita kata, kita kata menjamak, menggabungkan dalil lebih utama daripada mengambil, mengamalkan semua dalil lebih utama daripada mengabaikan dalil-dalil. Salah satu daripada ini atau dalil-dalil. Itu kita dasar. Nah. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Kita pergi pada faedah juga. Tapi Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan yustahabu italatu rakaatil ula min kulli salatin ala thaniyah wa yustahabu ayyamudda fil ulayyin wa yuhdhafu fil ukhrayyin. Muhammad tufaq ala hadhal hadith. Dan terangkan juga tadi bahawa dia mengatakan bahawa disunatkan untuk memanjangkan rakaat pertama pada setiap salat daripada rakaat kedua, dan juga disunatkan untuk memanjangkan dua rakaat pertama dan dikurangkan yang keduanya. Jadi dengan itu kita lakukan. Tapi berkenaan dengan tadi tu, soalan tadi berkaitan dengan solat asar kita separuh ringankan juga, tidak, dengan zuhur tidak. Kerana zuhur tu bergantung pada bacaan kita, kalau panjang maka bolehlah kita ikutkan solat asar tu berkadar dengan kadar yang telah ditetapkan oleh ulama. Faham poinnya? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Sulaiman ibn Yasar qala radhiyallahu anhu qala كان فلان يطيل أوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصص ويقرأ في العشاء بوسط صبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. dari Sulaiman bin Yasar berkata si fulan, dia tak terangkan siapakah fulan tersebut. Jadi dia di sini perawi mengibhamkan orang itu. Tapi adakah kemudaratannya? Tidak ada kemudaratannya. Kenapa tak ada kemudaratannya? Kita akan lihat nanti di bawah ni kenapakah demikian. Si fulan memanjangkan dua rakaat pertama dari solat zuhur dan memindahkan pada solat asar, membaca surah-surah pendek dari kelompok mufassal pada solat maghrib, sedangkan pada solat isyak dengan surah-surah sedang dari berkelompok mufassal, sedangkan pada solat subuh yang membaca surah-surah panjang dari kelompok tersebut. Kemudian Abu Hurairah berkata, saya tidak pernah mengerjakan solat di belakang seseorang yang lebih menyerupai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Jadi yang penting adalah endorsement Abu Hurairah tersebut yang mengatakan bahawa dia tak pernah lihat seseorang yang solatnya lebih menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Yang ini yang demikian pada solat maghrib, solat isyak dengan surah-surah tersebut adalah digalakkan kita lakukannya. Bahkan kenapa tak diterangkan tentang surat zuhur dan asar? Kerana surat zuhur dan asar kita katakan masih tidak ada dalil yang kukuh, melainkan kita ada satu dalil yang mengarahkan, kita katakan surah Alif Lam Mim. Itu pun daripada apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia hanya kata kadarnya. Naam. Biografi perawi. Nama lengkap Sulaiman bin Yasar adalah Abu Ayyub Sulaiman bin Yasar, yang membantu Maimunah Ummul Mukminin, saudara daripada Atha' bin Yasar, salah seorang berpenduduk Madinah dan pemuka tabi'in. Pemuka tabi'in mana dia kibar tabi'in lah, yang lebih awal. Iqah, ahli ibadah, wara' dan hujah. Ini semua adalah komentar ulama' periwayatan ulama' naqtul apa jarh wa ta'dil apa berkenaan dengan beliau. Seorang yang mulia, siqah ahli ibadah, wara' dan hujjah. Maknanya menunjukkan bahawa kalaulah dia datangkan sesuatu sesuatu pandangan terhadap perawi dan sebagainya, dia diterima sekarang. Dan juga kalau datang hadis juga diterima kerana dia seorang yang siqah. Pertama kerana dia seorang tabi'in yang terkemuka. Tapi tabi'in tidak secara spontan dia kita katakan, tidak secara default secara automatik kita kata dia siqah. Tidak, kita harus tahu daripada ulama-ulama hadis yang menunjukkan bahawa dia seorang siqah. Penjelasan kalimat. Ia berkata si fulan dalam Syarah As-Sunnah karangan Al-Baghawi jelaskan bahawa si fulan ini adalah penguasa Madinah, dan ada mengatakan bahawa namanya ialah Amr bin Salamah bukan Umar bin Abdul Aziz sebagaimana dikatakan oleh beberapa orang, kerana Umar bin Abdul Aziz dilahirkan setelah. Hadis ini dengan jeda tegas menunjukkan bahawa Abu Hurairah telah mengerjakan di pertama dari salat Zuhur dan memindikkannya pada salat Asar, dan membaca surah-surah pendek daripada kelompok mufassal pada salat Maghrib. Para ulama berbeza pendapat surah apakah awal kelompok mufassal tersebut. Ada yang mengatakan bahawa awalnya ialah surah As-Saffat dan surah Jathiyah, surah suratul Qital. Suratul Qital ini surah apa dah? Suratul Qital, saya lupa dia punya nama lain ni. Dia ada nama lain. Suratul Muhammad. Saya nak kena confirmkan, saya lupa lah. Atau suratul Fath, atau suratul Hujurat, dan suratul Saf, dan surat Tabarak, surat Sabbih, dan Sabbih Ismah, dan surat Duha. Dan semua ulama bersepakat bahawa akhir kelompok mufassal ialah akhir Al-Quran. Sedangkan pada salat Isyak dengan surah-surah sedang daripada kelompok mufassal, sedangkan pada salat Subuh yang membaca surah-surah panjang dari kelompok tersebut. Kemudian Abu Hurairah berkata, saya tidak pernah mengerjakan salat di belakang seseorang yang lebih menyerupai surat Rasulullah daripada orang ini. Para ulama berkata yang disunahkan hendaklah pada salat Subuh dan salat Zuhur dibaca surah-surah panjang dari kelompok Al-Mufassal, sehingga salat Subuh menggunakan surah-surah lebih panjang, salat Asar Isyak menggunakan surah-surah sedang, dan pada salat Maghrib menggunakan surah-surah pendek. Para ulama mengatakan bahawa hikmah memanjangkan salat Subuh dan salat Zuhur ialah kerana waktu salat keduanya ialah pada saat orang-orang sering terlena dalam tidur. Salah satunya berada di akhir malam, sedangkan yang lain berada pada saat orang tidur siang. Dengan dipanjangkan solat tersebut diharapkan orang-orang yang lalai kerana tidur ataupun yang lainnya biasa boleh menyertai solat tersebut. Solat Asar adalah saat orang-orang sibuk bekerja sehingga diperingankan kerana alasan tersebut. Solat Maghrib dipersingkatkan kerana waktunya yang singkat. Disebabkan itu orang-orang yang perlu untuk berbuka puasa atau makan malam bersama tamunya. Sedangkan waktu Isyak kerana orang-orang sudah merasa ngantuk, namun di sisi lain waktunya panjang, maka ia seperti solat Asar. Setelah ini anda akan melihat berbagai model cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak cukup untuk dibahas pada nombor ini. Jadi di sini kita akan terangkan bagaimanakah sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat-solat Zuhur, solat-solat Maghribnya, Isyak dan solat Subuhnya. Nah. Karena kita punya tafsiran ulama berkaitan dengan mufassal dan mufassal tiwal dan sebagainya yang kita akan didatangkan insyaAllah. Muhammad. Betul lah, jadi dikatakan bahawa surahnya surah Muhammad. Nah, suratul Qital. Kerana memang ada ayat tersebut ada sebut Qital. Tapi ada juga ayat lain yang menyebut sekitar. Jadi sebab tu saya katakan bahawa confirm. Dah eh? Confirm. Daripada hadis yang dibacakan tadi, kira-kira faedah daripadanya. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sunnahnya, daripada gaya ataupun apa yang dilakukan selalunya, dia tidaklah berkekalan dalam berpada kepada kisar mufassal. Mana mufassal yang pendek-pendek dengan secara mudawamah. Dan sebenarnya kita lihat yang benar daripada pembacaan dalam Maghrib dibaca qisar mufassal. Dan begitu surah-surah yang sunnah yang lain. Kita akan terangkan insyaAllah surah tersebut. Ibn Abdul Bar mengatakan telah diriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca surah Al-A'raf, Wasafat, dan Dukhan, Tur, Sabbihismatin, Mursalat. Dan beliau membacakan dalamnya juga dengan kisar mufassal, dan semuanya asar-asar tersebut adalah sahih. Jadi menunjukkan bahawa kita boleh baca kesemua surah-surah yang telah disebutkan tadi. Mufassal yang ada dalam apa disebutkan oleh ulama ialah surah seperti Hujurat, sehinggalah berakhir surah sehinggalah pada akhir Al-Quran. Maksudnya dikatakan bahawa surah Hujurat sampai akhir itu namanya mufassal. Tak, Hujurat bukan juz sama. Juz daripada 29-28 nak dekat sampai lekang. Dia itu kita katakan juga atau 29, kita kata lebih kepada 29. Dan juga kalau kita lihat pada yang lain juga, pendapat-pendapat yang lain katakan, atau kita kata pergi pada mufassal lain yang serangan ulama, tiwal mufassal pula daripada Hujurat sampailah surah An-Naba. Dari Hujurat sampai surah An-Naba. Dan pertengahan mufassal pula adalah daripada Naba sampai Duha. Dan kisar yang pendek ringkas daripada Duha sampai akhir Quran. Faham? Kalau kata mufassal tu daripada Hujurat sampai habis mufassal je. Kalau kata tiwal mufassal, maknanya mufassal daripada Hujurat sampai surah Naba. Kalau dikata daripada pertengahan mufassal, maka daripada Naba sampai ke Duha. Kalaulah misalnya daripada kisar mufassal, mana mufassal yang pendek, maka daripada surah Duha sampai Nas. Mufassal tu agak dipanjang atau ditafsilkan, diberi dia apa, di dalam ayat-ayat tersebut ini dinamakan mufassal kerana sebahagian daripada ayat-ayat ini menjelaskan perincian-perincian di antaranya hukum-hukum, di antaranya juga tentang hari kiamat, tentang perkara yang kita lihat. Jadi dalam istilah mufassal tu, semua yang di kategori belakang sama mufassal. Sama ada kita nak cakap tentang panjangnya mufassal yang panjang, mufassal yang pertengahan, mufassal yang ringkas pendek. Tapi surah lain boleh, adakah boleh kita baca surah lain selain bermufassal? Kita tu boleh, kalau lah kadarnya sama. Mana kita baca dengan kadarnya. Pernah saya membaca satu surah, kita tahu di antaranya surah Maghrib ini dengan kisar mufassal kan. Tapi kalau baca, saya baca surah misalnya surah selain dari surah itu, seperti saya baca surah Taha misalnya, Taha bukan mufassal lagi. Tapi apabila saya baca itu, kalau saya kadarkan berapa ayat seperti mufassal, okay, boleh lah. Tapi kita katakan lebih baik kalau kita dapat ikut surah-surahnya ada lebih utama. Mufassal daripada surah tadi kita katakan daripada Hujurat sampai habis. Kalau panjangnya Hujurat sampai, kalau pertengahannya Naba sampai Duha, kalau pendeknya Duha sampai Anas. Kalau saya katakan saya baca surah Al-Insan, dia masuk mana? Ketika di mana? Hanya kedua pertengahan, tidak, masih fiwal panjang. Kalau saya baca surah Al-Hashr, panjang ke? Al-Hashr, Hashr panjang. Kalau saya baca surah An-Nashr, jadi kita tahu itu. Jadi kita perlu tahu keadaan surah-surah. Nama-nama surah pertama kita kena biasakan. Kalau biasakan nama surah, insyaAllah. Tiga nama yang kita perlu pelajar juga. Di antara Ghafir dan Mu'minun sebagainya, itu semua adalah di antara kita perlu Mu'min. Hikmah daripada memanjangkan dalam solat subuh kerana malaikat malam dan malaikat siang mereka menghadiri solat tersebut, kerana kita lihat Allah Taala berfirman wal qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhudan wa qur'anil fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Dan sungguh dan dengan demi Quran fajar, pembacaan waktu fajar, sesungguhnya Quran waktu fajar, pembacaan waktu fajar kan disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh malaikat. Kerana kita tahu dalam hadis menerangkan bahawa yata'aqabu malaikatul lail wan nahar wal nahar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat-malaikat siang dan malam dia bertukar ganti. Sama shift dia. Jadi waktu tukar tu, kita je nak memang menjaga kita, memelihara kita dengan rinci kita kata. Bahkan tak ada satu perkara yang akan kena kita melainkan dengan izin Allah Taala. Sebab itu hadis menerangkan lahu adalah ayat Allah Taala firman lahu muaqibatu min baini yadihi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Dia apa Allah Taala menerangkan bahawa di sisi bagi orang ini, bagi seseorang itu adalah muaqibat, malaikat dinamakan muaqibat. Yang apa buat? Dia berada di mana? Min baini yadihi wa min khalfi. Di depan dan di belakang dia ada. Untuk apa? Yahfazunahu min amrillah. Memelihara mereka daripada, memeliharanya daripada urusan atau keputusan Allah. Dan sebab tu kadang-kadang kita lihat di antaranya, kalau kita tak kerana pemeliharaan Allah, kita dah langkah, satu langkah kita kena sambah kereta. Tapi alhamdulillah, tergerak, terlupa barang. Tengok dah kereta jalan dan sebagainya. Ini kita katakan ada antara pemeliharaan Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahawa tidak ada satu empat jari di langit, di udara, melainkan ada malaikat yang apa menempatinya. Ini menunjukkan Allah SWT maha mempunyai tentera-tentera yang sangat cukup rapi banyak. Yang Allah telah firman dalam ayat menerangkan وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّا إِلَّا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّهُ. Tidak ada seseorang yang mengetahui tentera-tenteranya melainkan dia. Allah telah memiliki tentera yang begitu banyak. Jadi dengan itu semoga Allah beri, kita lihat daripada surat itu, kita jadikanlah solat subuh sebab itu baiknya di dalam di masjid. Jadi solat subuh sebenarnya kita lihat bagus di masjid, kerana solat subuh di masjid lah yang dia apa kita lihat kita akan dapati bahawa imam-imam dapat membacakan surah-surah yang digalakkan. Kalau tidak, solat kita masa ngantuk-ngantuk baca cepat je, tak dapat baca Quran dan Fajr. Dan kita kata kita tidak menepati sunnah kerana Nabi SAW menggalakkan kita untuk lakukan solat di masjid. Bahkan dalam solat jemaah dalam masjid ni juga ada beberapa pendapat ulama yang agak kita katakan kalau kita pergi padanya kita akan rasa takut tu, supaya tidak meninggalkannya. Wallahu ta'ala. Saya cuma masa minta izinkan kita sambung boleh? 273 ada soalan? Kita buka soalan. Sebenarnya saya nak terangkan beberapa bab berkaitan dengan yang kita sentuh. Saya datangkan beberapa kitab Syekh Uthaymin untuk kita bacakan sikit, tapi tak masalah masa tak mengizinkan. Kita akan buat pada hari lain insyaAllah. Soalan? Ada? Mungkin soalan? Tak ada soalan? MasyaAllah. Maaf Ustaz. Tersejukkan lah. Nah. Nah. Di sini kita katakan dasar solat, kalau tak ada Fatihah tak sah solat tersebut. Rakaat, setiap rakaat perlu ada Fatihah, itu dasarnya. Tapi kita katakan apabila datang dalil yang mengecualikannya, kita ambil sebagai pengecualian. Dalil itu adalah dalil pengecualian, di mana kalau kita lewat daripada bersolat bersama imam sehingga dapat membaca Fatihah dalam rakaat tersebut, tapi kita dapat pula berukuk sama imam, maka kita katakan kita dapat rakaat tersebut atas sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat. Jadi jadi kira syarat yang Sri mengatakan bahawa tak baca Fatihah tak sah solat kita, syarat juga mengatakan bahawa seorang yang dapat rukuk bersama imam dapat rakaat tersebut. Jadi dengan itu kita katakan bahawa itu adalah pengecualian yang dikecualikan oleh syarak dalam keadaan-keadaan yang telah kita datangkan. Jadi kita kata tak ada masalah, tak ada percanggahan pun. Kerana apa? Kerana dasar hukum dasar begitu. Tapi kerana Nabi SAW mengatakan dalam banyak dalil menunjukkan bahawa siapa dapat rakaat bersama imam dapat, telah dapat rakaat, siapa dapat rukuk, siapa dapat rukuk sebenarnya dapat, tak dapat rakaat, maka dah rakaat tersebut dikira. Begitulah dalam hadis yang lain menerangkan bahawa siapa dapat rukuk bersama imam atau mendapat satu rukuk dalam solat, sesuatu solat, dia dapat solat tersebut. Pada Jumaatnya, pada rakaat terakhirnya, dapat dia solat Jumaat. Kita kata dapat tak? Imam dah habis Allahu Akbar, lalu dia beri sekurus rukuk pada rakaat terakhir, lalu diikut imam, adakah dia dapat solat Jumaatnya? Dia dapat dengan dalil ini. Jadi dengan itu macam mana dapat pula? Dia tak dapat. Tapi kenapa orang tu beza satu pergerakan aja dia kena solat Zuhur? Kerana dia tak dapat solat tersebut. Kalau dia dapat solat tersebut, solatnya adalah solat Zuhur. Jadi macam apa itu yang ada setengah orang ada sebab dia mentakdirkan solat Zuhur pada waktu Zuhur. Lepas tu masuk asar, kita kata dapat Zuhur. Tu waktu dah darurat. Kalau dia sengaja, kita kata dia berdosa lah. Dia sengaja. Jadi berkenaan dengan dia ada takdir juga salah, tapi kebiasaan dia amalkan Fatihah Zuhur tu dengan dia amalan dia. Kemudian dia tak dapat dapat dari itu sebab dia salah tu, itu boleh dia kadak kan? Boleh kadak solat. So kita nak bincangkan juga hari ini, pasal saya tak bawa dia punya laptop, jadi tak dapat kita terangkan. Dan Isa pun tak datang. Jadi saya tujuan untuk beri manfaat pada pertanyaan beliau. Jadi kita insya-Allah minggu depan kita akan terangkan. Di situ tak ada masalah kalau kita solat untuk apa? Untuk mengulangi, kalau selagi matahari tegak dengan masih lagi tinggilah, masih lagi tinggi. Kalau matahari dah rendah dah nak termenam, elakkan, qada'kan pada waktu lain. Maksudnya itu solat sunat ba'da zuhur. Boleh qada' juga. Qada'kan. Boleh kalau kita tak dapat melakukannya. Tapi kita kena elakkan kerana waktu tu waktu dan dekat waktu larangan yang hebat, yang berat. Tapi kalau masih lagi tinggi, kita kata boleh lakukan. Kalau masih tinggi lagi, kita lihat Nabi pernah lakukan, jadi kita boleh lakukan. Wallahu ta'ala. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Apakah harus membaca basmalah secara jahar bila baca surah-surah bila solat berjamaah? Basmalah telah kita bincangkan minggu lepas. Kita katakan bahawa baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam apa, dalam solat solat sendirian ataupun solat makmum bergantung kepada khilaf yang telah didatangkan. Bahawa jumhur mazhab Syafi'iyah melihat dibacakan secara jahar. Jumhur melihat tidak dibacakan secara jahar, dibaca tapi dibacakan secara sir. Manakala Malikiyah melihat tidak dibacakan langsung. Jadi ala kulihat kita telah datangkan bahawa pendapat yang lebih kuat adalah kita membaca secara sir, tapi kadangkala kita boleh membacanya secara jahriyah kerana ada perbuatan Nabi melakukannya. Jadi dengan itu tidak ada masalah melakukan secara jahar, tapi jangan selalu dalam jahar kerana kita tak dapat sunnah melakukan secara sirriyah. Dengan itu kedua-duanya pihak haruslah akur terhadap masalah ini. Sehingga ada sebagian mengatakan baca jahar tu dah bid'ah, kita tidaklah sampai bid'ah. Kerana kita katakan dasarnya ada riwayat ataupun ada asar yang menerangkannya. Manakala yang mengatakan nak baca jahriyah saja tak melakukan solat sirriyah, jika dia tak melakukan, kita kata ada kerugian menepati sunnah juga. Kerana Nabi juga tidak membacakan dalam riwayat yang telah diterangkan minggu lepas, dan kita datangkan bahawa ada ketika Nabi SAW juga tidak membaca apa basmalahnya. Dan itu menunjukkan juga bahawa di sini perlulah kita saling menepati sunnah. Menepati sunnah maknanya kita kalau tahu sesuatu hadis, sesuatu perkara itu adalah sunnah Rasulullah SAW, lakukanlah. Sebagaimana yang galakkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu tahu sesuatu itu adalah sunnah, lakukanlah ia walaupun sekali supaya kamu jadi ahlinya. Jadi lakukanlah kita. Itu sebaiknya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekiranya ada kala Rasulullah tu dia bikin solat di masjid tu, dia bikin dua rakaat tu, dan mungkin lagi dua rakaat tu dia bikin di rumah tu. Jadi boleh tak kita atas tetap kita waktu kita lakukan dua rakaat tu? Tak ada masalah. Kerana pertama, rawatib kita tak ada dikatakan diwajib pertama, tapi amat digalakkan. Kerana siapa melakukan solat rawatib 12 rakaat setiap hari, Allah akan binakan baginya rumah dalam syurga. Itu kita tahu kelebihannya. Dan rawatib ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Yang muakkadah kita kata semua sabit daripada hadis Rasulullah SAW, Nabi tak jarang meninggalkannya. Dan solat rawatib bagi solat seluruh qabliyah zuhur adalah 4 rakaat yang sahihnya. 2 rakaat selepasnya yang rawat atau yang apa muakkadah ni. Tapi kalau lah misalnya dia nak lakukan pisahkan ataupun ni, kita kata ada juga masalah perbincangan ulama berkaitan dengannya. Tapi kita katakan lakukanlah solat rawatib itu, kalau tak boleh 4 rakaat yang digalakkan, lakukan 2. Kita ada dasar mala yutraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tak dapat kesemuanya, jangan tinggalkan kesemuanya. Kita buatlah apa yang mampu. Kerana kita ada dasar juga bahawa Nabi SAW mengatakan dalam antara setiap zuhur, setiap azan dan iqamah ada salat ni. Ada dalam antara ada rakaat ni. Maka kita bolehlah ambil sebagai 2 rakaat, tak ada masalah juga. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.